أصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Masyaallah para muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini, di bulan yang mulia ini dan di hari-hari yang mulia ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian kita sedikit melanjutkan kembali apa yang kita bahas dari risalahnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, masih berkaitan dengan bagaimana athar al-ma'asi, dampak-dampak dari kemaksiatan dan dosa itu pada pribadi dan juga pada masyarakat, demikian pula pada baik itu zahir, demikian pula pada permasalahan yang batin. Dimana kemarin sudah disinggung bahwa kemaksiatan itu akan menjadikan seseorang itu gundah dalam hatinya, hatinya senantiasa gelisah, gundah. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan bahwa maksiat ini adalah tajlibu amradul qulub. Akan maksiat-maksiat ini akan mendatangkan penyakit-penyakit hati. Qala min uqubatiha, di antara hukuman dari maksiat ini, annaha tusriful qalb an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Dampak daripada kemaksiatan ini adalah akan memalingkan hati dari hati yang sehat dan istiqamah kepada hati yang sakit dan menyimpang. Fala yazal maridan ma'lulan la yantafi'u bil aghdiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Maka hati itu senantiasa sakit dan berpenyakit. Sakit dan berpenyakit, tidak bisa mengambil manfaat dari makanan, dari gizi, ya, yang dengan gizi itu, makanan itu, hati itu bisa menjadi hidup dan hati itu bisa menjadi baik. Artinya kebaikan-kebaikan itu tidak bisa menjadikan baiknya hati, karena hati ini adalah penyakit, tidak sanggup untuk, sebagaimana orang sakit ini tidak, apa namanya, tidak sanggup untuk makan makanan. Fa inna ta'thira adh-dhunub fil qulub ka ta'thiri al-amradi fil abdan. Maka pengaruh dosa dalam hati itu adalah seperti pengaruh penyakit dalam badan. Bal adh-dhunubi amradul qulubi wa dawa'uha. Wada'uha wala dawa'a laha illa tarkuha. Kata beliau bahwa bahkan dosa-dosa itu merupakan penyakit hati. Penyakit hati. Amradul qulub. Adz-dzunub amradul qulub, merupakan penyakit-penyakit hati. Wala dawa'a laha, dan tidak ada obatnya kecuali meninggalkan dosa itu sendiri. Qala waqad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi anna al-quluba la tu'ti min la tu'ti munaha hatta tasila ila maulaha. Dan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sepakat bahwa hati itu tidak akan memberikan harapannya, tidak akan memberikan apa yang diinginkannya sampai kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan. Dan juga hati itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjadikan hati itu adalah sehat dan selamat. Ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat inilah yang akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sehat, hati yang selamat, ini yang akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu sahihatan salimatan hatta yanqalib da'uha fa yasiru nafsu dawa'iha. Maka hati itu juga tidak akan sehat dan tidak akan selamat sampai kemudian berbalik. Penyakitnya ini menjadi wa yasiru nafsu dawa'iha. Yang sampai menjadikan penyakitnya itu sendiri itu merupakan obatnya. Artinya dengan berhenti dari penyakitnya, maka itulah obatnya. Wa la yasihhu hadzalika illa bi mukhalafati hawaha. Fa hawaha maraduha wa shifaha mukhalafatuha. Maka hati itu tidak akan sehat kecuali dengan menyelisihi hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah penyakitnya. Dan obatnya adalah dengan menyelisihi hawa nafsunya. Obatnya adalah dengan menyelisihi hawa nafsunya. Ini jamaah mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang nafsu itu adalah ammaratun bisu, sebagaimana di awal beliau mengingatkan pada kita dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu adalah senantiasa merintah kepada keburukan. Nasallallahu alaihi wasallam anafiyah. Fa in istahkama al-maradu qatala aw kada. Maka jika penyakit itu menguasainya, maka penyakit itulah yang akan membunuh hatinya, atau hampir-hampir akan membunuh hatinya. Dan di dalam risalah yang lain beliau mengatakan, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa orang yang hatinya mati ini, kalau sudah terbunuh seperti ini, hendaknya banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi sebuah hati. Karena hakikatnya orang seperti ini adalah orang yang tidak punya hati. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qala wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanatil jannatu ma'wahu. Sebagaimana orang yang menahan jiwanya, menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Dan ini kepada firman isyarat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan Rabb-nya, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka surga itu adalah tempat kembalinya. Ini. Fakadha yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah la yushbihu na'ima ahliha na'iman albattah. Maka demikian pula hati itu di negeri ini, dalam surga yang disegerakan, tidak menyerupai kenikmatan pemiliknya dengan kenikmatan sama sekali. Balil iltafata alladhi baina na'imain aw bal tafawut alladhi baina na'imain kat tafawut alladhi baina na'imid dunya wal akhirah. Bahkan ini perbedaannya adalah di antara dua kenikmatan, seperti perbedaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat ini. Wa hadha amrun la yasduqu bihi illa man bashara qalbahu hadha wa hadha. Dan tentunya seperti ini kata beliau, tidak akan ada yang bisa membenarkannya, mempercayainya, kecuali orang yang berhubungan langsung dengan hatinya seperti ini dan seperti ini. Wa la tahsabu anna qawlahu ta'ala, dan tidak mengira bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik-baik ini dalam kenikmatan, dan orang-orang yang fujjar, yang jahat, yang berdosa ini di dalam jahim. Maksuruna la na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Ini jangan dikira bahwa ayat ini adalah khusus di akhirat saja. Artinya orang yang baik-baik itu dalam kenikmatan di akhirat nanti, dan orang-orang jahat, orang-orang kafir itu dalam neraka jahim itu di akhirat nanti. Bal fi durihim ats-tsalatsah hum kadzalik. Bahkan di tempat tinggal mereka yang tiga itu dalam kondisi dan seperti itu. Artinya ini adalah orang-orang yang baik-baik di dunia, di alam barzah, sampai nanti di akhirat, yaumil qiyamah, itu adalah senantiasa dalam kenikmatan. A'ni darad dunya wa daral barzakh wa daral qarar. Yani dalam tiga negeri ini, orang-orang yang baik-baik akan tetap dalam kenikmatan. Di dunia dalam kenikmatan, di alam barzakh juga dalam kenikmatan. Demikian pula nanti di darul qarar, di yaumil qiyamah. Demikian pula orang-orang kafir di dunia pun juga hakikatnya gelisah. Ini hakikatnya adalah gelisah. Jadi gundah. Dan hakikatnya mereka dalam neraka. Hatinya adalah seperti neraka, gersang. Demikian pula di alam barzakh, menunggu tiba hari kiamat, ini pun juga dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah. Lebih lagi di darul qarar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala fa haula'i fi na'imin wa haula'i fi jahim. Maka mereka-mereka itu orang yang baik-baik ada dalam kenikmatan. Dan orang-orang yang buruk ini, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, mereka ada di jahim. Jadi jahimud dunya, jahim al-barzakh, demikian jahim al-akhirah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa halin na'im illa na'imul qalb. Maka tidaklah ada kenikmatan kecuali kenikmatan hati. Wa halil adzab illa adzabul qalb. Dan juga tidak ada siksaan kecuali siksaan hati. Wa ayyu adzabin ashaddu min al-khauf wal-ham wal-huzn wa dhiq as-sadr. Maka siksaan apa yang lebih berat daripada rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih, dan juga sempitnya hati, sempitnya dada. Wa iraduhu anillahi wa daril akhirah, dan berpalingnya, siksaan apa yang paling berat dari ketika hati itu berpaling dari Allah dan dari negeri akhirat. Wa ta'alluquhu bi ghairillah, dan ketergantungannya hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, azab. Hakikatnya hati yang seperti ini adalah hati yang tersiksa. Wa inqita'uhu 'anillah, dia terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bi kulli wadin minhu syu'bah. Ini. Di setiap lembah dimanapun dia berada, senantiasa dalam apa? Kegelisahan dalam bagian dari azabnya ini. Nasallallahu salaman alaihi. Maka hakikatnya siksaan adalah siksaan hati. Ketika hati itu tersiksa, maka benar memang kita ini ada perkataannya para imam, para ulama seperti itu. Dan ini gurunya, guru beliau Ibnu Qayyim ini, gurunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam risalahnya di penjara Iskandariyah itu juga menjelaskan bahwa ketika di penjara ini adalah khalwah bagi beliau. Penjara itu adalah khalwah. Yani untuk bisa senantiasa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengganggunya. Jadi orang-orang yang hatinya baik, hatinya senantiasa menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, maka akan senantiasa tenang. Maka ini adalah untuk kita introspeksi dan muhasabah. Maka hakikat kegelisahan adalah kegelisahan hati. Karena dunia itu bukan standar. Kurangnya dunia, banyaknya permasalahan, dan inilah itu bukan suatu hal yang akan mengganggunya. Namun ketika hati itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hakikatnya adalah hati yang tersiksa. Nasallallahu salaman afiyah. Qala wa kullu man ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al adzab. Maka semua orang yang menggantungkan dengannya atau yang hati itu bergantung kepadanya dan mencintainya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu yasumuhu su'an adab, hati itu akan merasakan dari siksaan yang paling buruk. Fa kullu man ahabba syai'an ghaira Allah 'udziba bihi 3 marrat fi hadhihi ad-dar. Subhanallah, ini sekali tanda sekali dari apa ini sampaikan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Semua man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu ghair Allah, selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersiksa 3 kali di 3 negeri ini, dunia, di alam barzah, demikianlah di alam akhirat, darul qarar. Fahuwa yu'adzabu bihi qabla husuli hatta yahsul. Maka hakikatnya dia tersiksa sebelum dia mendapatkan siksaan, sampai benar-benar mendapatkan siksaan. Fa idza hasala udziba bihi hal husuli bil khauf min salabihi wa fawatihi wa tanghisi wa tankidi alaih. Dan jika mendapatkannya, maka tersiksa ketika dia mendapatkan siksaan itu dengan rasa takut. Ini sebelum dia mendapatkan siksaan itu sendiri sudah tersiksa. Dan ketika mendapatkan siksaan, maka ini sangat mengerikan. Jadi di mana tenggelamkan ke dalam siksaan ini, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, wa anwa'un minal adab fi hadhil mu'aradhat, dan berbagai jenis siksaan dari apa yang dihadapinya ini. Fa idza sudiba ishtadda alaihi adabuh, ketika hilang, ketika dicabutnya, maka ini semakin berat siksaannya. Jadi ketika semakin dicabut yang pertama, maka berikutnya lebih dahsyat. Artinya ketika di dunia sudah tersiksa dan hilang siksaan yang pertama di dunia, maka berikutnya di akhir, di alam barzakh, akan lebih dahsyat lagi. Dan ketika selesai di alam barzakh, tiba hari kiamat, maka ini akan lebih berat lagi. Jadi semakin berat dan semakin berat. Fahadihi thalathatu anwa'in minal adab fi hadhihi ad-dar. Maka inilah 3 siksaan, 3 jenis siksaan dari di 3 negeri ini. Ini ketika selesai hilang siksaan yang pertama di dunia, maka berikutnya adalah lebih dahsyat di alam barzakh. Demikian pula ketika selesai dari alam barzakh, tiba saatnya hari kiamat, maka berikutnya lebih dahsyat lagi. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qala wa amma fil barzakh fa adhabun yuqarinuhu alamul firaq alladhi la yarju audahu. Adapun di alam barzakh, maka ini siksaan yang dibarengi dengan alamul firaq, yakni sakitnya berpisah, perpisahan yang tidak mungkin akan kembali, tidak akan diharapkan lagi kembalinya. Wa alamu fawat ma fatahu minan na'imil azim bi ishtighalihi bi diddihi. Juga siksaan dari luputnya apa yang luput dari kenikmatan yang besar yang dia sibukkan dengan sebaliknya, yang harusnya ketika di dunia adalah menyibukkan dengan untuk mendapatkan kenikmatan yang besar, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di dunia disibukkan dengan sebaliknya, dengan kemaksiatan, dengan dosa. Sallallahu alaihi wasallam afiyah. Wa alamul hijab anillah, dan tambah lagi rasa sakit ketika tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan di banyak ayat, di antaranya di surat Al-Mutaffifin, ini la mahjubun, mereka tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alamul hasarah allati tuqta'ul akbad, Dan ini juga rasa sakit dari kerugian yang ini akan bisa memutus hati itu sendiri. Falham wal gham wal hasara wal huzn ta'malu fi nufusihim. Maka kegundahan, kegelisahan, kerugian, kesedihan ini yang terus bekerja dalam jiwa-jiwa mereka. Nadhiru ma ya'malul hawam wa didan fi abdanihim. Adalah bandingan dengan apa yang dilakukan oleh serangga-serangga atau juga ulat-ulat pada badan-badan mereka. Nasallallahu salaman afiyah. Artinya tercabik-cabik seperti itu, maka kegundahan itu juga artinya badan jasadnya sudah dicabik-cabik oleh ulat-ulat, ya. Sementara jiwanya juga dicabik-cabik oleh kesedihan, kegundahan, kerugian, ya. Ini mencabik-cabik dirinya. Yani apa jasadan wa ruhan. Bal hamilaha bin nufusi daimun mustamir. Bahkan yang berbuat pada dirinya ini, pada jiwanya ini akan terus berlanjut. Hatta yaruddaha Allahu ila jasadiha. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kepada jasadnya. Fahina idzin yantaqilul adzab ila na'in huwa adha wa amar. Maka ketika itu berpindahlah siksaan itu dari kepada yang lebih dahsyat dan lebih pahit. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka ini jemaah milikkan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau mengatakan fa aina hadza min na'imin man yarqusu qalbuhu tarban wa farahan wa unsan bi rabbih wa ishtiyaqan ilayhi wa irtiyahan bi hubbi wa tuma'ninatan bi dhikrihi hatta yaqula ba'dhum fi hali naz'ihi wa tarabah. Maka mana fa aina hadza min na'imin, maka bandingkan di mana dari kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang hatinya itu menari-nari, hatinya itu bahagia, hatinya itu bergembira, hatinya itu lunak dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Wajtiyaqan bi, dan senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tenang dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuma'nina ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah mereka, hati mereka itu tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah itu yang akan menenangkan hati. Artinya ini tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya kebahagiaan atau kesenangan hati orang-orang bermaksiat dengan orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebagian mereka di saat dicabut hatinya, dicabut nyawanya ketika berpisah, ini naza', dicabut ruhnya, mengatakan wattarabah. Ini wattarabah, ini betapa bahagianya. Mana tarab ini artinya adalah seperti alat musik untuk senang, ini artinya betapa bahagianya. Ini jemaah milikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diingatkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan akan bisa mengingatkan kepada kita khususnya di hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia ini, untuk lebih kita menata hati kita, membersihkan hati kita dengan kita menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya hari-hari ini amalan-amalan soleh ini nilainya adalah lebih baik dari jihad fi sabilillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufik dan bimbingannya. Innahu lidzalika al-qadir alaihi wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.